Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian kita tafsir Al-Qur'an, di mana kita telah sampai pada akhir-akhir surat At-Tahrim. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-8 yang merupakan seruan dan panggilan Allah yang paling terakhir dalam Al-Quran. Jadi panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman yang paling terakhir adalah anjuran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah isyarat kepada kita semuanya, di akhir-akhir umur kita, di akhir-akhir usia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, hendaknya bagi kita semuanya memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam di detik-detik kematiannya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, dan ini tanda bahwa Islam telah sempurna, Islam telah tersebar, Nabi telah menyampaikan risalah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW akan meninggal dunia. Karena kalau tugas beliau sudah selesai, berarti itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil beliau di sisinya. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada beliau untuk apa? Wastaghfir. Dan banyaklah istighfar. Setelah turunnya ayat yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan taubat kepada Allah hukumnya wajib sebagaimana yang Allah perintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Tubu, bertaubatlah. Dan ini perintah. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa al-aslu bil amr yuridul wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Oleh karenanya para ulama bersepakat bahwa taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya adalah wajib. Tapi bukan sekedar taubat. Allah memerintahkan taubat dan nasuha, taubat yang sejujurnya, taubat yang tulus. Ya, bukan seperti kata orang taubat sambel. Ya, habis taubat lakuin lagi. Makanya para ulama mengatakan bahwa taubat yang sesungguhnya adalah taubat yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, menyesal apa yang telah dia lakukan. Dia menyesali, menangisi atas apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, dia bertekad, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. tekad secara bulat untuk hijrah seutuhnya, untuk tidak mengulangi lagi. Dan seorang mukmin yang cerdas adalah seorang yang tidak jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. La yuldabul mukmin fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin itu jatuh pada lubang yang sama dua kali. Dia harus banyak mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman pahit sebelumnya. Yang ketiga, yang keempatnya, dia mengiringi dengan amal-amal saleh. Karena dengan amal-amal saleh yang dia lakukan, ini bisa menghapus, melebur dosa-dosanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosa itu dengan amal kebajikan, niscaya akan menghapusnya. Baik dengan sholat, baik dengan puasa, baik dengan membaca Al-Quran, ya, dan amal-amal kebajikan yang lain. Ini jika berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kesalahan kita, dosa kita berkaitan dengan hak makhluk, maka ditambahkan dengan satu syarat lain, yaitu hendaknya dia ya meminta maaf dan minta kehalalan. Kalau dia mengambil harta tetangganya, harta saudaranya, tidak cukup dengan empat syarat tadi, harus dia tambahi meminta maaf dan mengembalikan, ya, mengembalikan apa yang telah dia ambil, apa yang telah dia curi, maling, ya. Demikian juga kalau mencela, karena dosa yang berkaitan dengan manusia itu urusannya lebih ribet daripada jika berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan faedah, hukukullah mabniyatun 'alal musamahah wa hukukul makhluq mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dibangun di atas toleransi, karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Siapapun yang meminta ampun kepada Allah, Allah sudah berjanji akan mengampuninya. Berbeda dengan hak makhluk. Biasanya makhluk itu agak ribet. Jarang di antara sebagian mungkin gampang memaafkan, sebagian lagi enggak memaafkan. Ya, nah makanya harus minta maaf, minta dihalalkan, mengembalikan jika itu berkaitan dengan hak makhluk. Ya, sebelum tidak bermanfaat lagi harta yang kita punya, jabatan yang kita punya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiy, jahidil kuffar wal munafiqin waghlub 'alaihim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi, yang dipanggil di sini adalah maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, jadi kata para ulama al Nabi, an Nabi, ada alnya itu, tulil ahad, ya Nabi tertentu, bukan sembarangan semua Nabi, enggak. Ini Nabi tertentu. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan panggilan seperti ini, wahai Nabi, ini menunjukkan kepada kita, pertama, perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan kemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya seperti yang pernah kita sampaikan, di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW gak pernah manggil ya Muhammad, itu gak pernah. Semuanya dengan panggilan-panggilan yang mulia, yang sopan, yang beradab. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Ya, ini menunjukkan bagaimana penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kita Muhammad SAW begitu dihormati oleh Allah, kalau Allah saja begitu menghormati dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, maka kewajiban bagi kita pun untuk menghormati dan memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapapun di antara kaum muslimin yang mencela Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, maka ini dicurigai keislamannya. Ya, seorang mukmin yang sejati tidak mungkin mencela Nabi Muhammad, tidak mungkin menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, tidak beriman salah seorang orang di antara kita sampai dia mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada cintanya kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai daripada ya, orang tuanya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Dan panggilan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, ini bukan hanya khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad. Karena kaidah yang perlu kita pahami juga, panggilan Allah kepada Nabi Muhammad itu juga panggilan untuk umatnya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ketika Allah melarang kepada Nabi Muhammad, ketika Allah memanggil kepada Nabi Muhammad, betul yang dipanggil adalah Nabi Muhammad, tapi pada hakikatnya itu juga untuk umatnya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan, hukum asalnya apa yang ditujukan kepada Nabi Muhammad ditujukan juga kepada umatnya. Ya, kata para ulama, al-khitabu lin-nabiyyi khitabun li-ummatihi illa bidalil. Ya, panggilan, perintah, larangan Allah kepada nabinya itu juga mencakup untuk umatnya sampai ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil yang membedakan, yang mengkhususkan, oh ini khusus Nabi, maka kita katakan khusus untuk Nabi. Tapi kalau tidak ada hukum asalnya, perintah untuk Nabi, perintah untuk umatnya, larangan untuk Nabi, larangan juga untuk umatnya. Ya, dalil yang sangat jelas menunjukkan kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman." Allah mengatakan, memerintahkan kepada nabinya, "Janganlah kamu mengatakan kepada orang tua itu bukan kalian, tapi kamu, yaitu Nabi Muhammad. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, ah. Dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan berkatalah dengan perkataan yang lembut kepada kedua orang tuamu." Ayat yang mulia ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Padahal kita tahu, ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, orang tuanya Nabi sudah tidak ada. Orang tuanya Nabi SAW tidak ada. Dari situ dapat kita pahami bahwa maksud perintah Allah kepada nabinya itu bukan untuk Nabi saja. Kalau ini ditujukan kepada Nabi saja, tidak ada fungsinya. Orang tuanya Nabi sudah meninggal. Ya kan? Nah, jadi yang dimaksud bukan hanya untuk Nabi, yang dimaksud adalah untuk umatnya. Demikian juga, ma'asyiral muslimin, Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat yang mulia ini, wahai Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Jihadlah, ya, rahkan usahamu, rahkan tenagamu, hartamu untuk melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini kita dianjurkan untuk jihad melawan orang-orang kafir dengan pedang-pedang, dan melawan orang-orang munafik dengan hujjah, dengan dalil, dengan argumentasi, dengan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa Rasulullah Sallam bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah kalian melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dengan senjata-senjata kalian. Ya. Nah, dan melawan orang-orang kafir, yakni dengan jihad disesuaikan lawannya. Kalau melawan orang-orang kafir, yakni dengan, ya, dengan pedang, dengan alat persenjataan, ya, dengan kekuatan. Wa aitulahu mastata'tu min quwwah. Siapkan, ya, kekuatan kalian untuk menghadapi orang-orang kafir. Adapun melawan orang-orang munafik, dan ini yang paling berat. Nah, kalau melawan orang kafir itu lebih gampang, karena semua orang, misalkan nih, kalau ada penjajah mau menjajah Indonesia, saya yakin semua orang Indonesia sepakat untuk mengusir penjajah, apapun agamanya, apapun pahamnya, ya kan? Tapi kalau ada orang munafik, dia berpakaian Islam tapi menghancurkan Islam, ya, KTP-nya Islam tapi sering mencela Islam, menyudutkan Islam. Mending kalau dia orang kafir gitu kan, jelas. Tapi ini orang-orang munafik. Dia berbicara dengan bahasa kita, ya, berpakai pakaian kita, yaitu orang-orang Islam, KTP-nya KTP Islam, ya, kadang-kadang malah pakai dalil walaupun gak nyambung, kan, cukup sembuh, kan, ya, gak nyambung, ya, untuk menipu umat. Kadang-kadang dia pakai bahasa Arab, kadang-kadang dia pakai kaidah usul fikih, yang semuanya adalah untuk menyudutkan Islam, meredakan Islam. Ini lebih berat. Makanya jihad dengan ilmu itu lebih berat daripada jihad dengan pedang, dengan persenjataan. Ya, karena musuhnya banyak dan orang yang melawannya sedikit. Cuma dengan senjata, dengan kekuatan, ini banyak orang yang bisa. Tapi dengan ilmu ini sedikit, ya. Nah, jihadlah kalian melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlub alaihim, dan tegaslah kamu dengan mereka. Ya, tegas dengan orang kafir, dengan orang munafik, tegas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mensifati Nabi Muhammad dan para sahabat, asyiddaa'u 'alal Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamahu bainah. Muhammad, Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, mereka itu adalah asyiddaa'ul kuffar, keras, tegas dengan orang-orang kafir. Ruhamahu bainah, mereka saling mencintai, saling menyayangi, berlemah lembut sesama mereka, yakni sesama umat Islam. Ya, jangan kebalik. Sebagian orang kebalik sama orang kafir, ya, masya Allah, bungkuk kepada orang kafir, bahkan ada yang mencium tangannya, ya, memasukkan dia sebagai pembicara, berbintang ke masjid, bahkan kadang ke pesantren, ya, ini merendahkan izzah, kemuliaan Islam, ya. Nah, lalu tidak cukup sampai di situ, terhadap saudaranya sama Muslim, nah, ras dengan mengatakan lain, ya, radikal. Ini aliran ras, ini pemecah belah umat. Jadi ini kebalik. Harusnya kita kepada orang kafir keras, tegas sama sesama Islam, apa? Kita toleransi, kita saling menyayangi. Jangan kita bisa toleransi kepada orang kafir, non muslim kita bisa toleransi, tapi kepada umat Islam malah kita sesat dada. Ini bukan sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman seperti yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tegas dengan orang-orang kafir dan penuh cinta dan kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Nah, wa mahwahum jahannam, dan tempat tinggal mereka, tempat kembali mereka, yaitu orang-orang munafik dan kafir, adalah jahannam, yakni neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali, Dan memang tidak ada tempat yang paling jelek daripada neraka. Sekali celupan saja akan melupakan semua kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba di dunia. Pernah didatangkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah didatangkan orang yang paling enak di dunia. Jadi paling kaya, paling populer, paling ini di dunia ini, paling banyak mendapatkan nikmat di dunia. Lalu dia dimasukkan ke neraka sekali cepat saja. Lalu ditanya, ya, apa yang kamu rasakan dibandingkan dengan kelezatan, kenikmatan dunia yang pernah kamu rasakan di dunia? Dia mengatakan, ya, ini semuanya melupakan, tidak ada apa-apanya. Ini adalah siksaan yang sangat pedih. Jadi sekali cuman melupakan semua kenikmatan yang dia rasakan di dunia. Sebaliknya, ada seorang yang paling fakir, orang paling miskin, melarat, kiri di dunia, kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke surga sekalian. Bentar aja. Terus ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan dibandingkan dengan di dunia? Nah, jadi sekali celupan di surga, ya, melupakan segala kesusahan di dunia. Sekali celupan di neraka, melupakan segala kesenangan di dunia. Ya, makanya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, maka sungguh dia telah bahagia yang sesungguhnya. Adapun kehidupan ini tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Makanya dunia ini diibaratkan oleh Nabi seperti makanan. Inna mat'ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Wa in qazzahu wa mallahu fandur madza yasir. Apa yang dimakan oleh anak Adam dijadikan oleh Allah sebagai perumpamaan dunia. Selezat apapun makanan itu, seenak apapun makanan tersebut, pikirkan, toh nanti juga jadi apa? Itulah perumpamaan dunia. Terkadang kita tergiur dengan makanan, masya Allah enaknya. Ya, kita bahkan mungkin membelinya dengan uang yang banyak demi kenikmatan tersebut. Tapi setelah kita makan, yang ada makannya cuma sebentar, masaknya yang lama. Ya. Setelah kita makan, toh dari apa kata Nabi? Dari apa mas? Kita buang, masuk toilet. Itulah dunia. Ada menggoda kita, menggiur kita, menjadikan kita batin pulang mengejarnya. Padahal nanti hakikatnya juga akan kita tinggalkan. Ya. Nah, menunjukkan bahwa dunia ini apa? Menit. Nah, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kalau orang kafir dengan pedang, dengan perang, ya, dan orang-orang munafik dengan ilmu, dengan hujjah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar ya, tegas keras dengan orang kafir serta berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Kemudian mengabarkan bahwa mereka nanti tempat tinggalnya adalah di neraka yang merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, daraballahu masalan lil ladina kafaru ra'atan wah wa imra'atan lu. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Ya, perumpamaan. Dan perumpamaan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering ya di dalam Al-Qur'an ada perumpamaan-perumpamaan. Bahkan dibukukan secara khusus oleh seorang ulama yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya buku Al-Amsal fil Qur'an, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ya, ada juga sebagian para ulama menulis sebuah buku Al-Amsal fil Hadis, perumpamaan-perumpamaan dalam hadis. Jadi perumpamaan itu sering dibuat oleh Allah dalam Al-Quran, juga oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya. Contoh tadi hadis tadi, Allah memperumpamakan dunia, Rasulullah memperumpamakan dunia seperti makanan, itu juga perumpamaan. Yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami suatu permasalahan. Kalau kita dikasih contoh, dikasih gambaran, itu kan lebih apa? Mudah. Ya, makanya seringkali setelah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, Allah menganjurkan kepada kita untuk merenungi dan memahami perumpamaan tersebut. Bahkan dalam sebagian ayat Allah mengatakan, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat kepada manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Adalah diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim, sebagian ulama kalau dia baca sebuah ayat berupa perumpamaan terus tidak paham, nangis. Kalau dia baca sebuah ayat Al-Quran yang berisi tentang perumpamaan, kok kemudian dia tidak memahami maksud perumpamaan tersebut, maka ulama tersebut nangis sambil mengatakan kepada dirinya, kamu, yakni dirinya sendiri, tidak termasuk orang-orang yang berilmu. Karena Allah tadi kan mengatakan, tidak ada yang memahami perumpamaan tersebut kecuali orang yang berilmu. Kalau kita nggak memahaminya, berarti kita belum termasuk orang yang berilmu. Ya. Nah, Allah di sini membuat sebuah perumpamaan. Daraballahu masalan lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut, istrinya Nuh, yakni Nabi Nuh, dan istrinya Lut, yaitu Nabi Lut. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan, salawat dan salam kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya, yakni dua wanita ini, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, tahta abdaini min ibadina, di bawah dua hamba di antara hamba-hamba kami, salihain, yang saleh, yakni di bawah kepemimpinan. Ini namanya istri itu kan apa? Di bawah kepemimpinannya seorang suami. Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Demikian juga Nabi Nuh, Nabi Lut pemimpin bagi ya, kedua istrinya. Makanya dikatakan bahwa keduanya, yakni kedua istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, dibawa dua abagami, yakni dibawa kepemimpinan. Dan ini menunjukkan kepada kita ya, bantahan kepada paham liberal yang mengatakan bahwa laki dan wanita itu adalah setara dalam setiap bidang. Karena dalam ayat ini Allah membedakan antara laki dan perempuan, antara suami dan istri. Suami dijadikan pemimpin, istri dijadikan sebagai ya, apa? Sebagai yang dipimpin. Ya, sebagai yang dipimpin. Makanya di sini tahta dibawa, yang dibawa kepemimpinannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut Nabi Nuh dan Nabi Lut dengan nabi, tetapi dengan abdaini min ibadina, hamba. Ya, bukankah beliau nabi, beliau bukankah beliau rasul? Ya. Tapi beliau juga adalah seorang hamba. Bahkan gelar hamba bagi para nabi itu adalah gelar yang paling tinggi. Makanya kita sebagai hamba Allah itu bukan kehinaan, bukan perendahan, enggak. Justru itu adalah sebuah kemuliaan bagi kita kalau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan abdun, hamba. Bahkan dalam tingkatan-tingkatan yang tinggi, contoh dalam Isra Mi'raj, Allah menyebutnya dengan hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ya. Ketika Allah menantang orang-orang kafir agar mereka mendatangkan semisal Al-Qur'an, Allah juga menyebut Nabi Muhammad dengan hamba. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi gelar sifat hamba itu bukan keinginan, tapi itu adalah sebuah kemuliaan. Makanya Allah menyebut Nabi Nuh dan Nabi Lut di sini dengan hamba di antara hamba-hamba kami, salihain, yang saleh. Dan saleh itu artinya adalah seorang yang melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan hak manusia. Ya, masya Allah, dia adalah anak yang soleh, dia adalah orang tua yang soleh, istri yang solehah. Maksudnya apa? Yaitu seseorang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak makhluk. Ya, baik hubungannya dengan Allah, baik juga hubungannya dengan makhluk. Hablum minallah wa hablum minannas, dua-duanya jalan. Para nabi itu adalah orang yang paling menunaikan hak Allah dan menunaikan hak makhluk. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka dengan hamba yang saleh. Fa khanatahuma, lalu kedua istrinya, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, mengkhianati keduanya, suami mereka. Yang dimaksud mengkhianati di sini bukan mengkhianati dalam artian selingkuh. Tidak. Karena tidak ada seorang istri nabi pun yang selingkuh. Itu enggak ada. Zina itu enggak ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan keluarga mereka dari hal itu. Oleh karenanya, ya, tatkala orang-orang munafik menuduh ibunda Aisyah berzina, Allah bantah dengan sebuah ayat yang diabadikan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat An-Nur. Bahkan menyuruh yang menyebarkan isu gosip tersebut agar mereka dihukum. Ya. Nah. Jadi enggak ada istri para nabi kemudian berzina sendirian. Pengkhianatan di sini maksudnya dalam agama, artinya mereka berkhianat tidak mengikuti suami mereka. Suami mereka mengajak untuk beribadah kepada hanya kepada Allah saja, ya, Nabi Nuh, Nabi Lut, tapi istrinya enggak ikut. Suami mereka mengajak istri-istri mereka, keluarga mereka untuk taat kepada Allah, tapi istrinya enggak enggak ikut. Nah ini pengkhianatan yang dimaksud pengkhianatan. Ini harus dipahami, jangan salah paham. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Lalu keduanya, yakni suami-suami mereka, tidak bisa menolong istri-istri mereka sedikit pun. Jadi walaupun istrinya sendiri tatkala enggak beriman, enggak taat kepada suami mereka, enggak taat kepada Allah, enggak beriman kepada Allah, maka enggak ada manfaat. Walaupun itu adalah istrinya sendiri, walaupun orang yang paling dekat dengan para nabi. Ini teguran kepada istri-istri nabi juga. Jangan sampai dompleng dengan kebesaran nabi sallallahu alaihi wasallam terus kita merasa aman. Ya kalau kamu salah ya salah. Kalau enggak bertobat kepada Allah, Allah akan siksa. Demikian. Jadi ini teguran. Oleh karena ini juga menunjukkan kepada kita bahwa nasab itu tidak bermanfaat kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya kita memiliki nasab yang bagus, ya, keturunan ulama, keturunan kiai, keturunan nabi kalau kita enggak beriman kepada Allah. Kalau kita enggak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqila tulan naraba ad-dahili, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Baik. Dan insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan yang penutup insyaallah taala, tinggal dua ayat lagi. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.